Spesial untuk keluarga besar Mitra Manunggal. Juga bersama Yupa Lapan. Spesial buat ibu-ibu sebelah kanan. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih. Ayo, Mi. Kapal Mitra Manunggal. Matur nuwun. Coba sekali lagi, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Mitra Manunggal.